Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halaman 34. Ya, di perkataan Al-Imam Hamad Ibn Husain Al-Ajuri. Ya, alhamdun Al-Imam Al-Hamad Ibn Husain Al-Ajuri. Nam fi kitabihi Asy-Syari'ah. Baik, dibaca di sini. Ya. Apa? Suyuji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala al-Imam Muhammad bin Husain al-Ajuri fi kitabihi Asy-Syari'ah bab al-qawli bi anna al-imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani وعمل بجواره لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاثة. قال رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان بلسان نطق ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. نعم بارك الله فيكم. Berkata Imam Muhammad ibn Husain al-Ajuri di kitab beliau Asy-Syari'ah, babul qawli bi anna al-imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Ini nama bab. Ada sebuah bab di kitab Asy-Syari'ah, bab bahwasanya ya, ini ada bab yang beliau tulis, bab pendapat bahwa iman adalah tasdiqun bil qalbi. Nah ini i'tiqad, membenarkan dengan kalbu, wa iqrarun bil lisan, mengakui dengan lisan, mengucapkan, wa amalun bil jawarihi, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kata beliau Al-Imam Al-Juri, la yakunu mu'minan illa ayyajtami'a fihi hadhihi al-khisala as-salasa. Maka seseorang tidaklah dia menjadi mukmin yang hakiki melainkan dia mengumpulkan atau menghimpun tiga perkara ini. I'tiqad, tasdiq, kemudian amal jawarih, dan ikrarun bil lisan. ya, menegaskan dia mengucapkan mengakui dengan lisan. Wa qala, dan beliau berujar rahimallahu ya'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan ya kalian semua, annalladhi alaihi ulama'ul muslimin, bahwa kata beliau rahimallahu taala bahwa para ulama muslimin, akidah yang ada yang berada di yang ulama muslimin berada di atasnya, annal imana wajibun ala jami'il khalqi, bahwa iman itu wajib bagi semua makhluk, semua manusia. Wa huwa tasdiqun, apa itu iman? Yaitu membenarkan, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil jawarih, ya, membenarkan dengan kalbu, menegaskan atau mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Tsumma alamu, kemudian ketahuilah, annahu la tujzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat tasdiq illa ayyakuna ma'ahu al imanu bil lisan nutqan. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya tidak sah makrifat semata, ya, tidak sah makrifat dengan kalbu semata, ya, dan membenarkan kecuali melainkan dia mesti ada, mesti diucapkan juga dengan lisan, ya, kecuali iman tersebut mesti juga dilafadzkan dengan lisan. Wala tujzi'u ma'rifatul qalbi wa nutqul lisani hatta yakuna amalun bil jawarih, ya, dan juga tidak sah juga kata beliau mengecukup mengenal dengan kalbu, artinya meyakini dan juga mengucapkan dengan lisan, dia melafadzkan kalimat syahadat hingga dia hingga dia beramal dengan amal jawarih, ya, hingga amal tersebut dia beramal dengan amal jawarih anggota badan, ya, kalau dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia mengucapkan amalan lisan. Kemudian dia membenarkan dalam hatinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Namun dia tidak mau beramal, mengingkari kewajiban amal. Ya. Dia cukup jadi kalangan elingiun, cukup eling aja di waktu sholat, nah, udah cukup eling aja. Ini mengingkari, nah, bukannya memang nggak sholat. Kalau nggak sholat, ini khilaf para ulama memang. Apakah kafir atau tidak? Ini mengingkari wajibnya sholat, ya, maka dia kafir. Fa idza kamulat fihi hadhihi ats-tsalatsu al-khisalu, kata beliau, ya barakallahu fikum, nah apabila sempurna tiga hal ini, yaitu i'tiqadnya, keyakinannya, ucapannya dan amal dia, kana mu'minan, baru dia beriman. Dalla ala dzalika al-kitabu was sunnatu wa qawlu ulama'il muslimin, ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan pendapat para ulama kaum muslimin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, ajma salafu, para salaf berkata, para salaf berijma, ya, telah bersepakat, annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu adalah ucapan, amalan bertambah berkurang. Mana dalik, maknanya apa? Mana hal tersebut adalah annahu qawlul qalbi wa amalul qalbi, maknanya adalah yaitu ucapan qalbu dan amalan qalbu. Ya, summa qawlu lisan wa amalul jawarih, kemudian ucapan lisan dan amal anggota anggota badan. Taibar kalau fikum. Mas Niko, Niko, baca Niko. Wamin yang benar Niko baca. Fi kalami salafi yatanawalu qawlal qalbi wa lisani wa amalal jawarihi. Qala ibnul qayyimi rahimahullahu al-imanu lahu zahirun wa batinun, wa zahiruhu qawlul lisani wa amalul jawarihi wa batinu tasdiqul qalbi wa niyyatuhu wa muhabbatuhu fala yanfa Fala yanfa'u la batina lahu, la batina lahu wa in haqana wa in hukina, wa in hukina, wa in hukina bihi ad-dima'a. Naibul fa'il ad-dima'u wa asam. Nah, sama ini sikohnya, berredaksinya wa usima, wa usima bihi al-malu wal dhariyah, dhurriyah wal dhurriyah wala yajzi, wala tujzi'u, wala yujzi'u, wala yujzi'a batinun an zahiri lahu, an zahirin, an zahirin lahu illa idha ta'adzaro, illa idha ta'adzaro ta'adzaro bi'ajzin au ikrahi, au ikrahi, au ikrahin, au ikrahin wa khawfin, au wa khawfi, wa khawfi halakin, halakin. Aslun akharu, aslun akharu wa huwa ay an haqiqa, anna anna haqiqatal imani muraqabatun fil qawli wa amali, wal qawlu ismanan, ismani ismani qawlul qalbi wa huwa al ittiqadu qawlul lisani wa huwa wa huwa at-taqallumu bi kalimatil islami, wal amalu ismani amalul qalbi wa huwa niyatuhu ikhlasuhu wa ikhlasuhu wa amalul jawari. Masya Allah, ahsan Pak Nicholas. Niko ahsan Pak. Baik, qala rahimahullah ta'ala min usuli ahli sunnati wal jamaah, masih berkata Ibnu Taimiyah, di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, anna dina wal iman, bahwasanya agama dan iman ini adalah qaulun wa amalun, ya, adalah ucapan dan perbuatan. Mesti berucap, dia bersyahadat, mengucapkan kalimat-kalimat iman, ya, dan mesti beramal. Qaulul qalbi wal lisani, yaitu ucapan kalbu dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan, amal kalbu dan lisan, wal jawari, dan juga amal anggota badan. Beliau juga berkata, ini masih ya, perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al qaulul mutlaqu, qaulul mutlaq itu maksudnya qaulul qalbi, qaulul amaluhu wa qauluhu, itu maksudnya qaul mutlaq. Amalul lisan itu maksudnya, ya, dan qaulul lisan itu maksudnya qaulul mutlaq, ya, ucapan yang mutlak dan amal mutlak. Amal mutlak berarti apa tadi? Hah? Berarti amal, kalau amal mutlak berarti amal apa? Amal qalbu dan amal jawarih, atau amal lisan, bukan amal qalbu, amal lisan dan amal jawarih. Jadi fi kalam salaf, ya, qaulul mutlak dan amal mutlak menurut kalam para ulama salaf itu yatanawalu qaulal qalbi wal lisani wa amalal jawarihi. Ini mencakup ucapan qalbu dan lisan dan amal jawarih. Sekarang beliau mengutip berpindah ke pendapatnya Ibnu Qayyim. Ini enggak jauh-jauh, pokoknya semua ulama sepakat ini semua. Mau mengucapkan niyatun, amalun wa qaulun itu semua sama, ya. Terkadang mencukupkan dengan qaulun wa amalun. Terkadang mencukupkan dengan qaulun wa amalun. Ini bukan maknanya qaulun wa amalun niatnya atau itikadnya enggak ada, itu sudah otomatis. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dari kitab beliau Al-Fawaid, al-imanu lahu zahirun wa batinun. Iman itu memiliki lahir batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Zahiruhu, yang lahirnya, lahiriahnya qaulul lisan wa amalul jawarih, ucapan lisan. Semisal seorang bersyahadat, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, amal jawari, dia salat, zakat dan seterusnya. Wa batinuhu, batinnya, amalan hatinya yang tidak terlihat. Tasdiqul qalbi, membenarkan dengan kalbunya apa yang dia ucapkan. Ya, wa qiyaduhu wa mahabbatuhu, ketundukannya dan kecintaannya. Ya, ketundukan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah. Fala yanfa'u dhahirun la batina lahu. Maka tidak bermanfaat amal zahir yang tanpa ada amal batin. Ini siapa ini? Siapa ini yang ada mengeluarkan amal zahir tetapi tidak ada amal batin? Siapa ini? Munafik asat tu, kau munafik. Ya, mereka mengeluarkan amal zahir. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik itu berdusta. Mereka pura-pura saja. Nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi kau adalah rasulullah wahai nabi. Namun Allah mempersaksikan, Allah yang paling tahu keadaan hati mereka. Bahwasanya munafik itu berdusta. Nah, wa in hukina bihi dima'uhu, walaupun terlindungi darah mereka. Iya, karena munafik menampakkan zahir sebagai muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tahu mereka kafir, namun karena mereka menampakkan secara lahiriah muslim, maka dihukumi secara zahir, bukan dihukumi secara batin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu enggak hukum batinnya? Tahu, Allah kasih tahu itu tadi. Allah kasih tahu di banyak ayat mengenai munafik, mereka itu kafir sebenarnya. Namun kenapa mereka enggak dipenggalin satu-satu? Karena mereka menampakkan amalan zahir. Nah, kita diperintahkan menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya, bukan berdasarkan batinnya. Nah, ketika mereka menampakkan amalan zahir, mereka sholat bersama Nabi, dengar khutbah Nabi, bersama sahabat, tinggal sholat di masjid Nabi, dengerin ceramah Nabi, dengerin khutbah Nabi, mereka jumatan kan? Jumatan. Ikut perang bahkan bersama Nabi, walaupun bikin apa bahasa Bekasi, gerecokin. Apa enggak tuh? Bikin kacau balau. Bikin gerecok aja. Taib. Nah, ketika mereka menampakkan amal zahir, hukina bihi ad-dima wa usima bihi al-mal wa dzurriyah. Ya, maka terlindungilah harta mereka, darah mereka. Terlindungilah harta dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka tidak diambil sebagai tawanan atau budak, harta mereka tidak dirampas, darah mereka tidak ditumpahkan. Ini berlakukan bukan ya karena mereka mukmin hakiki, tidak, tetapi karena menghukumi mereka secara zahir saja. Paham di sini? Nah, tapi enggak bermanfaat, kata Syekh, kata Ibnu Qayyim, fala yanfa'u dhahirun la batina lahu. Enggak bermanfaat amal zahir yang enggak ada amal batinnya. Wa in khufi hukina bihi atiba. Walaupun diperlakukan dia seperti sebagai muslim. Paham sini? Wala yujzi'u batinun an zahirin lahu, dan juga tidak bermanfaat amalan batin. Nah, sekarang sebaliknya nih. Nah, kaum Eligion dari kalangan murtadun, kejawen, yang mereka mengakui amalan batin, kami beriman pada Allah hakikat makrifatlah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak dibadi dengan benar kecuali hanya Allah. Tapi enggak ada amal zahir, enggak mau sholat lima waktu, enggak, cukup eling. Mereka mengingkari wajibnya sholat. Mereka menetapkan sholat itu enggak wajib dengan gerakan, boleh hanya dengan mengingat saja. Ini pun tidak cukup, enggak bisa. Maka mereka tidak disebut sebagai mukmin. Oleh karena itu para ulama bersepakat, orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia murtad. Walaupun dia sholat. Ya. Illa idza ta'addara bi ajzin, kecuali memang dia tidak mampu untuk mengamalkan secara zahir karena ketidakmampuan dia, au ikrahin, atau karena dipaksa, au khaufi halakin, atau karena takut mati, takut binasa. Tayyibarakallahu fikum. Ya, kemudian waqala rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata. Ini di kitab beliau, bukan di Fawaid, di kitab beliau yang lain, As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Kata Ibn Qayyim, wahahuna aslun akhar. Kata Ibn Qayyim, maka di sini terdapat pondasi atau prinsip yang lain, landasan yang lain. Wahwa anna haqiqatal iman murakkabatun min qaulin wa amalin. Bahwasanya hakikat iman itu tersusun dari ucapan dan amalan. Wal qaulu qisman, yang namanya qaul, ucapan, ada dua macam. Yaitu qaulul qalbi wa huwa al-i'tiqad, yaitu ucapan qalbu, keyakinan. Wa qaulul lisan, dan juga ucapan lisan. Ucapan lisan itu apa? Wa huwa takallum bi kalimatil Islam. yaitu mengucapkan kalimat Islam, zikir, bersyahadat dan seterusnya. Wal amalu qisman. Ya, amal ada dua. Amal qalbi wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu. Amal qalbi yaitu niat dia, keikhlasannya, wa amalul jawarih, dan amal jawarih. Ya, amal jawarih, amal yang dikerjakan dengan anggota badan. Maka pernyataan para salaf yang mencukupkan apa itu iman? Qaulun wa amalun, itu sudah cukup mencakup i'tiqad. Kenapa? Karena pada qaulun itu ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi yaitu i'tiqad dia, ucapan qalbu, keyakinan dia, yang dia membenarkan, mengakui, menetapkan, mengingkari, masuk juga di sini mengingkari. Karena yang namanya akidah itu nafyu isbat. Ya. Nafyu isbat, dia menetapkan, mengakui, membenarkan yang berhak ibadah hanya Allah, dan dia mengingkari segala persembahan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Paham enggak sih? Dia berwala kepada Islam, dia berbarok kepada selain Islam, dia berlepas diri kepada kemusyrikan dan pelakunya dengan mengkafirkan mereka, mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen dan selainnya dari kalangan musyrikin, para penyembah berhala, penyembah kuburan, penyembah Nyi Roro Kidul, penyembah Mbahwong Rekso, yang memberikan pesugihan ya, kepada setan-setan dengan memberikan sesaji kepada setan-setan, kepada jin-jin, maka dia berlepas diri padanya. Nah ini apa ini? Qaulul kata Ibnu Qayyim, qaulul qalbi, itu i'tiqad. Wa qala al-'allamah Abdul Aziz Ibnu Baz. Ini sudah dibaca? Belum. Baik. Fadhal dibaca di sini. Tadi pagi yang baca siapa? Kalau sebut tadi Ihsan, Fikri, satu lagi siapa? Zaki, Remon, oh. Paris juga tadi pagi pada baca semua. Harga belum? Nah, harga baca. Al-Imanu Sadiqu yatadammanu qawla al-qalbi wa lisani wa amal al-qalbi wa jawarihi. Wa qala rahimahullahu mu'allikan ala qawli al-tahawi. Wal-Imanu wal-iqraru bilisani wa tasdiqi. Wa huwa al-iqraru bilisani wa tasdiqu bil-janani. Qawla hada ta'rifu fihi nadarun wa qusurun. وصوابه الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر من أن تحصر أن تحصر. فقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها. فراجعها من شئت وإخراج الأمل من الإيمان وقول المرجعة وليس الخلاف بينه وبين أهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجعة والله المستعان. وقال رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وكلتا العبارتين صحيحة فهو قول وعمل يعني قول القلب ولساني وعمل القلب وجوارحي وهو قول وعمل واعتقاد قول بلساني وعمل بجوارحي واعتقاد بالقلب فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها inna ahli sunnati wal jama'ati wa hum ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam bil ihsan. Tayyib barakallahu fikum. Masyaallah. Ya, berkata Al-Alama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, al-iman as-sadiqu yatadammanu qawla al-qalbi wal-lisani wa amal al-qalbi wal-jawarihi. Ya, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ya, iman yang benar itu mencakup ucapan qalbu dan lisan, juga mencakup amalan qalbu dan amal jawarih. Amal qalbu i'tiqad, ya, ucapan qalbu i'tiqad, keyakinan dia, membenarkan dan mendustakan, membenarkan peribadatan yang diibadahi hanya Allah, mendustakan segala macam peribadatan kepada selain Allah dan mengkafirkan pelakunya. Ucapan lisan, zikir, mengucapkan kalimat syahadat, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya, ya. Amal qalbu dan amal jawarih. Beliau juga rahimahullah ta'ala berkata, mu'alliqan, ya, ketika memberikan ta'lik, memberikan komentar terhadap ucapan At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata di kitab beliau yang dinamakan Aqidah At-Tahawiyah, ya, al-iman huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Saya mau tanya sama antum, kalimat yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini benar enggak? Iman adalah iqrarun bil lisan. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan, wat tasdiqu bil janan, dan membenarkan dengan hati. Benarkah ucapannya? Sudah tepat belum? Hah? Nugraha? Salah. Suyudi? Belum tepat. Antum nyalain Imam Abu Ja'far Thahawi antum? Siapa antum ini imam ini? Hah? Hah? Apa yang kurang? Amal ihsan. Nah, ngerti berarti sekarang? Dengerti ya. Nah, makanya ikhwah, selain Syekh bin Bas ini di kitab ini yang beliau mengatakan ini, para ulama yang lainnya, semua ulama ahli sunnah, semisal Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, menyatakan pendapat ini adalah pendapat yang menyelisihi a'immatus salaf. Menyelisihi pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ah. Beliau mencocoki pendapatnya siapa? Punya imamnya enggak? Punya. Namanya aja Abu Ja'far, ya, At-Tahawi Al-Hanafi. Beliau dulu madhabnya Syafi'i. Beliau dulu keponakannya Al-Imam Al-Muzani, tahu Al-Muzani, muridnya Syafi'i, yang punya kitab Syarhus Sunnah. Al-Muzani ahli sunnah, muridnya Syafi'i. Syafi'i kokoh, mbahnya Salafi, Imam Syafi'i. Muridnya Al-Muzani kokoh lagi, punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Al-Muzani dan Asy-Syafi'i adalah sekokoh-kokohnya makhluk di zaman tersebut. Kokoh dalam akidah manhaj. Dan keduanya kokoh dalam kunut subuh. Siapa yang bilang kunutan subuh enggak kokoh? Berarti dia menuduh Al-Muzani. Menuduh Al-Muzani, menuduh Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Imam Syafi'i nasirus sunnah, yang bilang adalah Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Kalau Ustaz antum Ustaz sunnah, siapa yang bilang? Nah. Ulama mana yang bilang? Nah. Walaupun secara global boleh aja. Nah, ini ulama sunnah kategorinya. Namun per person dia Ustaz sunnah, dia Mbah sunnah, enggak ada yang julukin. Kalau secara kategori, ya mungkin ini da'i bid'ah, ini da'i sunnah. Tapi kalau Imam Syafi'i, kategori dan persen. Nah, Imam Syafi'i ulama sunnah, nasirus sunnah. Nah, yang menjuluki siapa? Para imam. Nah, para imam. Paham itu? Imam Syafi'i, kunut subuh. Ngajarin kunut subuh. Barakallahu fikum. Oh, kunut subuh ya? Ya. Karena ada orang juhala yang menyangka kalau kunutan bukan salafi. Nah, itu juhala. La yultafat ila aqwalihim. Ya, enggak perlu ditoleh itu ya. Enggak perlu ditoleh. Ya, ucapan mereka itu. Nah. Tadi Jadi sudah paham antum ya, perkataan Imam Abu Ja'far Thahawi, iman itu cukup mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan kalbu, yang kurang apa? Amal. Karena beliau bermadzhab Hanafi, mengikuti imamnya Abu Hanifah. Ya. Beliau dulu Syafi'i, keponakan Al-Muzani, pindah madhab. Jadi Hanafi. Akhirnya terpengaruh. Allah musta'an. Ya. Nah, kata Syekh bin Bas mengomentari hal ini, qala hadza ta'rifu fihi nadhar, nadharun wa qusurun. Definisi ini perlu diteliti lagi dan kurang. Wa shawabu alaihi alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Yang benar ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bahwasanya iman adalah ya, amalan, ucapan dan amalan keyakinan bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ya, jadi perbedaan antara ahli sunnah dengan kalangan ahnaf ini perbedaannya mendasar, bukan pada perbedaan redaksional, ya, mendasar. Wal adillatu ala dzalika min al-kitabi was sunnah aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil mengenai hal ini, bahwasanya iman, qaulun, mu'amalun, wa'tiqadun, ini dari berdasarkan dari Al-Quran, sunnah, ini sangat banyak yang tidak dapat dibatasi. Ya, telah disebutkan sebelumnya. Nah, gimana dengan dalil-dalil yang ada itu? Apa respon dari kalangan ahnaf? Ya, dari kalangan murjiatul fuqaha, misal hadis, ya, iman itu terdiri dari 70 cabang. Ya, ya. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha, yang paling afdal mengucapkan la ilaha illallah yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u minal iman, ya, dan malu adalah bagian dari iman. Apa reaksi mereka? Ya, sama mereka ditakwil, sama kalangan ahnaf ditakwil. Ya, barakallahu fikum, kata mereka unda gitu. Ya, kata mereka ditakwil. Ya, membuat takwil-takwil batil. Ya. Semisal yang dikatakan oleh kalangan ahnaf yang bernama Abu Ma'in An-Nasabi. Ya, dia mencela kesahihan hadis tersebut. Katanya hadis tersebut enggak sahih. Subhanallah. Padahal telah disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, kata dia, "Oh, ini enggak sahih." Subhanallah. Ya, kemudian gimana lagi dengan dalil dari Al-Qur'an? Ya, semisal ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diperdengarkan ayat Al-Qur'an, bergetar hati mereka, wajatuliyat alaihim. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka, wajatuliyat alaihim ayatuhu. Jika dibacakan ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana. Bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal pada Rabb mereka. Hah? Gimana pemahaman ahnaf ketika mentafsirkan atau memahami ayat tersebut? Kata mereka, itu terkecualikan dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kriteria iman, maka dia kafir. Ya. Subhanallah. Ya. Mereka mengatakan, barang siapa yang terkecualikan dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kriteria tadi, maka dia kafir. Artinya, kalangan ahnaf menyatakan, siapa yang disebut nama Allah, dia gak bergetar hatinya. Siapa yang dibacakan ayat Allah, dia gak bertambah imannya, dia kafir. Ini kalangan murjiatul fuqaha, dia murjiah plus takfiri. Plus takfiri. Oleh karena itulah disebutkan, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ya, di ta'alik beliau atas akidah at-tahawiyah. Syekh Al-Albani menceritakan, bahwasanya ada seorang pemuda dari kalangan Syafi'iyah melamar seorang gadis. Gadis ini bapaknya Hanafi. Bapaknya Hanafi. Maka sang bapak perempuan, padahal anaknya udah mau. Si Syafi'iyah tadi kan ganteng gitu segala macam. Soleh. Bapaknya gak mau. Ya. Bapaknya menyatakan, oh gak bisa, gak diterima. Ya. Seandainya kamu bukan seorang yang bermadzhab Syafi'i, saya terima. Ya. Tapi karena kamu Syafi'iyah yang menyatakan, ya, ayat pemahaman berbeda dengan ayat tersebut, yang menyatakan kalau disebut nama Allah tidak bergetar hati kamu, tidak mengapa, maka kamu berbeda. Makanya mereka enggak mau bermakmum dengan imam mazhab Syafi'i. Subhanallah. Tersebutkan keutamaan. Artinya kalau disebut nama Allah bergetar. Dibacakan ayat Allah menambah iman. Bukan artinya orang yang disebut nama Allah enggak bergetar, artinya dia jadi kafir. Tidak ada para ulama yang menamakan demikian. Barakallahu fiik. Ini jadi dalil-dalil tentang iman qaulun wa amalun oleh para ulama ahnaf itu ditakwil. Ya. Mengenai hadis al-iman bidun wa sab'una syu'batan itu ditakwil. Iman itu 70-an cabang, kata mereka, bukan ditakwil, bahkan ditad'if, dilemahkan. Ya, dilemahkan. Subhanallah. Ya, dilemahkan. Ini ngaco kan? Nah, subhanallah. Nah, ini semua diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ya, di Ta'liq Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Di Ta'liq Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, ketika Syekh Al-Albani juga mengkritisi pernyataan Ibn Abil Is ini. Ya, afwan, bukan Ibn Abil Is yang diucapkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini. Yang Abu Ja'far At-Tahawi berpendapat dengan pendapat imam-imamnya. Ya, barakallahu fikum. Wa qad dzakara asy-syarihu Ibn Abil Is. Ibn Abil Is Al-Hanafi, pensyarah. Pensyarah kitab Aqidah At-Tahawi. Ibn Abil Is ini seorang ahnaf yang mendingan. Dia ini banyak menyadur kalam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim di syarahnya. Ini ulama Al-Sunnah. Ibn Abil Is Al-Hanafi menyebutkan jumlatan sejumlah minha. Sejumlah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Walaupun dia Hanafi, ya, namun dia enggak pernah terkena. Faraji'ha, silakan merujuk ke kitab tersebut wa in syi'ta. Ya, kalau kamu mau. Wa ikhrajul amal minal iman huwa qaulul murji'ati. Maka mengeluarkan amal dari iman adalah perkataan murji'ah, kata Syekh bin Baz. Wa laisal khilafu bainahum wa bain ahli sunnati fihi lafdhiyan. Maka bukanlah perbedaan antara mereka dengan ahli sunnah dalam penamaan iman, yang mereka menyatakan iman itu hanya cukup ikrarun bil lisan, watasdikun bil janan, watasdiku bil janan, cukup dengan mengucapkan dengan lisan, mengakui, membenarkan dengan kolbu, ya. Sedangkan ahli sunnah menambahkan mesti ada amalan, mereka tidak ada amalan. Maka perbedaan mereka dengan ahli sunnah bukan pada perbedaan lafdiyan, redaksi semata. Bal huwa lafdhi wa ma'nawi. Bahkan perbedaannya juga perbedaan redaksi dan perbedaan makna. Ya, telah disebutkan oleh Syekh Aswair, penulis kitab ini, apa konsekuensi dari mengeluarkan amal dari cakupan iman. Halaman berapa itu kemarin? Nah, kalau kita boleh murojaah lagi, enggak apa-apa. Namanya baca buku. Biar paham dibuat diulang. Halaman berapa itu konsekuensinya? Kemarin kalau enggak salah 2 hari yang lalu. Hah, halaman berapa? Wah. Halaman 19 sampai 20 kalau enggak salah ya. Ya, halaman 19 sampai 20. Yam kunu khatarul irja' fi kaunihi hadaman lidin. Fala syai'a yukhrijul mar'a min dinihi ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah. Ya, ini yang pertama. Ya, bahaya murji'ah ini ya, menyimpan bahaya yang sangat besar yang akan menghancurkan agama, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengeluarkan seseorang dari agamanya selama dia mengucap la ilaha illallah. Yang penting mengucap la ilaha illallah, mengakui dengan kalbu. Ya, makanya murji'ah menyatakan orang yang tidak sholat, mengingkari wajibnya sholat dari kalangan eliniun, kalangan murtadun kejawen, tidak kafir selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya membenarkan. Ya, yang ini disindir ya, dengan kalimat satir habis-habisan oleh Ibn Qayyim di Qasidah Nuniyah. Ya, wa kadzalikal irja'u hina tukiru bil ma'budi tusbihu kamilal imani فرمي المصاحف في الخشوش وخرب البيت العتيق وجد به الأسيان واقتل ما استطعت كل موحد تمسحنا بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتاه من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأخر أن الله جل جلاله هل هو وحده البارئ الذي أخواني وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهم أخي شيطاني. Di sini sudah bisa-bisa oleh Ibn Qayyim. Udah Anda cukup mengakui imam aja, udah mengakui Allah, Anda udah jadi iman yang sempurna. Mau lemparin mushaf ke tempat kotor, mau ngancurin Ka'bah, mau sungguh-sungguh bermaksiat, bunuh semua ahli tauhid semampu Anda. Anda menyentuh apa? Ngusap-ngusap tangan pastor, ngusap-ngusap salib, celak semua rasul yang Anda inginkan, terang-terangan lagi, enggak usah pakai sembunyi. Kalau melihat batu, sujud sana ke batu. Kemudian tersungkurlah sujud kepada berhala dan patung. Ya, cukup Anda menetapkan Allah jalalah idealah yang pencipta semata. Cukup tetapkan Rasul itu adalah hak yang datang dari sisi Allah dengan wahyu dan Quran. Maka Anda menjadi mukmin yang benar. Dosa-dosa Anda tadi membunuh muwahhid, sujud kepada batu dan seterusnya itu laisa bil kufran, enggak kafir menurut siapa? Murjiah. Hadza wal irja', inilah irja' kata Ibnu Qayyim. Inda gulatihim min kulli jahmin akhi syaitan. Ya, ini irja dari yang ekstrimnya. Barakallahu fikum. Akhirnya orang-orang enggak mau beramal. Ya. Dan orang-orang akan bergampang-gampang melakukan jangankan kemaksiatan kebid'ahan, kesyirikan, syirik akbar sekalipun. Syirik akbar sekalipun. Ada orang mau sedekah laut juga enggak apa-apa kok, itu dia enggak bakal ngafirin kita kok. Paling kita cuma ditakfir mutlak. Kafir mutlak aja, perbuatan kita aja yang kafir, kita aja gak kafir, kata si musyriki. Udah kita nyembah aja kepada Nyi Roro Kidul, kepada udah pesugihan, udah kasih izin. Ya. Kita olok-olok dari itu agama, kita menjadi sekuleris, pluralis, komunis, udah gak apa-apa. Nanti dikafirkan, oh iya cuman kafirkannya cuman mutlak kok, kita aja gak kafir, perbuatan kita aja yang kafir. Hingga hati kita menyetujui apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Wow. Lihat tuh. Rusak agama ini. Gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar gak ada konsekuensinya, gak ada nilainya. Hakikatnya gak ada. Ya. Hakikatnya gak ada. Paham gak tuh? Ya. Nah ini murjiah bahayanya. Kalau amal dikeluarkan dari iman. Barakallahu fikum. Paham sini? Nah. Ya. Ya tarattabu alaihi ahkamun katsiratun ya'lamuha man tadabbara kalam ahli sunnati wa kalam al-murji'ati wallahu al-musta'an. Nah. Ya. Kata Syekh bin Baz, kemudian beliau menyatakan lagi. Ya. Maka akan berdampak kepada hukum-hukum yang sangat banyak. Yang ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mentadaburi, ya. yang dia merenungi perkataan ulama ahli sunnah dan ucapan murjiah. Ya. Kalau orang-orang yang nggak paham ya nggak ngerti, ya. Ya dianggapnya tidak ada konsekuensi logis yang berujung kepada sesuatu yang krusial dalam agama ini. Ya. Kalau amal ini tidak termasuk iman. Ada orang yang berkata iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tetapi ternyata pada tatanan prakteknya dia seperti murji'ah. Dia seperti murji'ah. Yaitu ketika ada yang beramal, amal busuk, amal jelek, amal kufur, amal syirik akbar, tidak dikatakan iman itu rontok. Kenapa? Kembali ke kaidah murji'ah. Selama qalbunya masih membenarkan. Selama qalbunya masih membenarkan. Paham gak sini? Wa qala rahimahullah ta'ala, dan beliau berkata rahimahullah, al-imanu qawlun wa'amalun yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asiyati. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, kata Syekh bin Baz, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wali ahli sunnati ibaratun ukhra. Ahli sunnah memiliki ungkapan yang lain fi hadzal bab terkait permasalahan iman itu. Ya, kata Syekh bin Bas. Ya. Wa hiya anna al-iman qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Ini sama aja sebenarnya. Ya, para ulama salaf dahulu menyatakan iman qaulun wa 'amalun, dia cukup enggak pakai i'tiqad. Kenapa? Karena di pada redaksi qaulun wa 'amalun, di qaulun tadi kata Ibnu Qayyim sudah termasuk qaulul qalbi, itu i'tiqad. Qaulul lisani itu ucapan iman, kalimat Islam, syahadat, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah dan seterusnya. Ya, paham sini ya? Yazidu bitta'ati, iman itu bisa bertambah dengan berbagai macam ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, berkurang dengan berbagai kemaksiatan. Kiltal ibarataini sahihatu. Kedua ungkapan tadi, redaksi tadi maupun yang definisi iman qaulun wa amalun atau iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun atau iman qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun, sama aja semuanya. Ya. Jadi kalau ketika ulama salaf dahulu menyatakan iman qaulun wa amalun, amalun di sini amal yang sesuai sunnah, maksud mereka sama aja. Ya, ini tidak ada kontradiksi. Yang kontradiksi itu redaksi ini semua dengan redaksi Murji'ah. Yang mereka menghilangkan amal. Ya, yang konsekuensinya tadi telah kita sebutkan dan disebutkan panjang lebar oleh al-muallif rahimahullah taala. Mana lagi tadi? Ya'ni qaul al-qalbi wal lisani wa amal al-qalbi wal jawari, yaitu ucapan qalbu dan lisan, ucapan qalbu keyakinan dan amal qalbu dan jawari. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, itu ucapan, amalan, keyakinan. Qaulu bil mana sih? Qaulu bil lisan wa amal bil jawari wa i'tiqadun bil qalb, itu ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan dan keyakinan dengan qalbu. Fal jihadu fi sabilillah, maka jihad di jalan Allah, wassalatu wazakatu wasiyamu alhajj wasairul amal almasyru'atu kulluha a'malun khairiyatun. Ya, maka jihad fi sabilillah, zakat, salat, zakat, haji dan semua amal-amal yang disyariatkan, semuanya amal-amal kebajikan. Itu adalah wahiyat min syu'abil iman. Itulah iman. Makanya ketika baru Islam, ya, Islam baru turun, ya, Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian beliau berdakwah, maka mengucapkan la ilaha illallah itu iman. Ya, kemudian datang perintah beriman pada hari akhir, itu iman. Udah ada sholat belum? Belum. Nah, tahun 10 Hijriah setelah Isra Mi'raj bawa sholat, mengerjakan sholat, itu iman. Udah ada puasa belum? Belum. Nah, ketika hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, datang syariat puasa, maka itu iman. Datang perintah jihad di perang Badar, itu iman. Sebelumnya gak ada. Jadi terus meningkat sesuai dengan kadar keimanan saat itu. Sampai akhirnya Allah tetapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sampai akhirnya Allah tetapkan semua komponen Islam ini amalannya itulah iman. Paham enggak sini? Itulah iman. Ya. Kalau di masa sahabat bertahap. Ketika di Mekah enggak ada syariat jihad tidak dinamakan iman. Ya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar mereka bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Paham sini? Ada disebutkan oleh para ulama kita demikian. Nah, kalau kayak kita sekarang, kita gak bisa bilang, iman zaman saya sekarang, syahadat dulu deh. Sholatnya ntar, gak bisa. Semua agama udah sempurna. Hah? Paham gak sini? Agama udah sempurna. Al-yawma akhmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama ini. Allah sempurnakan. Gak bisa lagi kita, oh kayak saya ngikutin jejak Rasulullah dulu deh. Ya, syahadat dulu. Ntar 10 tahun lagi baru sholat. Ntar 5 tahun lagi baru puasa, baru zakat. Gak ada kayak begitu. Ente hidup di zaman siapa? Allah hadirkan kita di zaman saat ini. Dan Allah tahu kita ini sanggup. Ketika kita gak mau, ya, bukan karena kita ini sesanggup. Karena kita memang gak mau. Paham gak sini? Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, itu amal itu semua adalah iman allati yazidu biha al-imanu wa yanqusu bi naqsiha inda ahli sunnati wal jamaah. Yang akan bertambah dengan amal terus, iman akan bertambah yazidu biha al-imanu biha, yaitu amal, amal-amal. itu iman akan bertambah dengan amal-amal itu semua. Wayan kusu binaksiha, dan akan kurang iman binaksiha dengan kurangnya amal-amal tadi. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, wahum ashabun nabi wa asba'uhum bil ihsan. Itu siapa ahli sunnah wal jamaah? Yaitu para sahabat nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, siapa lagi yang belum baca dari tadi pagi? Nugraha. Ayo Nugraha baca. Ini berarti semuanya dapat baca ya, berapa kali? Belum tak sore, tak malam insyaallah. Ayo Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-murjiatu fi bab al-imani ala aqwalin wal jahmiyatu arrafu al-imana biannahu al-ma'rifatu biannahu al-ma'rifatu wa hakamu ala kulli man arafa allaha bil-imani wa in lam yantiq lisanuhu bit-tawhidi aw yusaddiq qalbuhu aw ya'mal qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu wal kalamiyatu akhafu al-imana bi'annahu al-iqraru wa tasdiqu bil-lisani duna al-qalbi fahakamu ala man naqafu bil-lisani bil-imani isman la hukman falazimu qawlihi najatul munafiki wa illam yuridu dhalika li'annan najata indahum lazimun fiha tasdiqun tasdiqul qalbi wa imanihi fakhilafuhum fiha yadakhulu fihi ismu tasdiqul qalbi wa imanuhu wa imanuhu fakhilafuhum fiha yadakhulu fihi ismul imani la fima la tasihu an-najatu illa bihi dhakara dhalika syekhul islami ibnu taymiyyah rahimahullah wa amma al-asy'ariyyatu faqad naqala faqad nukila Anil Ash'ari. Ash'ari sini Abul Hasan, imamnya. Terus rahimahullah salah satu aqwali ahaduha muwafiqun lis-salafi wal akharu muwafiqun liqawli Jahmi wa qad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu nasara qawla Jahmi wa huwa anna al-imana al-ma'rifata faqat Al-Ma'rifah Khobar Anna. Wa anna al-Ash'ari dhakara fi ba'di kutubihi qawla Abi al-Husayn al-Salihi thumma qawla waladhi akhtaru fi al-asma'i qawla al-Salihi wa qawla al-Salihi wa qawla wa qawlu as-salihi huwa aynu qawli al-jahmiyati al-qailina. Jahmiyah itu kan jamak seorang jahmi, misalnya jahmiyah sama kayak murji'ah. Murji'ah itu jamak mufradnya murji'ah. Nah itu jamaknya. Terus al-qailina anna al-imana huwa al-ma'rifatu wa anna al-kufra huwa al-jahlu wa alaihi ashabuhu kalqadi Abi Bakr al-Baqillani al-Baqillani wa al-Ma'ali al-Huwaini wa amthalihima kal-Tarrazi. Nugraha bacanya udah lancar banget ya kayaknya Nugraha. Bisa makan apa nih anak? Majuannya, Raymond juga, Niko ya udah main Niko, Suyudi, Suyudi di berapa bulan sih Suyudi? 4 bulan, nah, dari awal-awal nol lumayan lah sekarang. Ya barakallahu fikum. Ya, Suyudi bisa nggak 4 bulan belajar ngalahin yang udah 7 bulan sini? Hah? Mesti bisa. Kasih target belajar itu kasih target. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Muallif, Hada huwa i'tiqadu salafi fil iman. Inilah keyakinan para salaf terkait iman. Wa hada ma ajma'u alaih. Ya. Ya, inilah yang para salaf mereka telah bersepakat di atasnya. Khilafan lil murji'ati. Yang ini tentunya menyelisihi kaum murji'ah. Fal murji'atu fi babil imani ala aqwalin. Maka murji'ah di dalam bab keimanan itu terdiri dalam beberapa pendapat. Ya, ada murji'ah Jahmiyah, Karamiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ada murji'atul fuqaha. Ya. Mau pilih yang mana antum? Nah, jangan semuanya. jangan semuanya. Baik, ya, kita bahas dulu murji'ah Jahmiyah. Ya. Fal Jahmiyatu arrafu al-imana. Maka murji'ah Jahmiyah mereka mendefinisikan iman bi annahu al-ma'rifatu. Iman itu cukup pengenalan aja. Ya, fa hakamu ala man ala kulli man arafa Allah bil iman. Maka mereka menghukumi, ya. Maka mereka menganggap, menilai bagi semua orang yang telah mengenal Allah, mereka menghukumi, menganggap, menilai orang tersebut sudah beriman. Wa illam yantiq lisanuhu bit tauhid. Walaupun lisannya tidak mengucapkan kalimat tauhid, enggak bersyahadat. Hah? Enggak bersyahadat. Au yusaddiq qalbuhu, atau qalbunya tidak membenarkan, yang penting mengenal Allah aja. Au ya'mal qalbuhu, atau amalan qalbunya enggak mengamalkan. Wa lisanuhu, amal lisannya juga enggak mengamalkan. Wa jawarihuhu, apalagi amal jawarihnya, maka dia beriman. Maka Jahmiyah seperti ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh mu'alif di pembahasan sebelumnya, apa hukum Jahmiyah? Mereka ahli bid'ah? Hah? Apa kafir? Hah? Kafir. Kafir askor apa kafir akbar? Akbar. Mereka murkad tuh. Ya. Na'udzubillah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sebagian orang berpendapat dengan pendapat Jahmi ini, terutama kalangan liberal, kalangan sekuleris, pluralis, yang mengatakan jangan mengkafirkan agama lain dan pemeluknya. Ya, mereka itu, ya, mereka itu juga kenal Allah. Nah, Yahudi kenal Allah, Nasrani kenal Allah. Semua agama baik. Dia enggak mengucapkan dengan lisannya, enggak mau bersyahadat. Mengingkari keesaan Allah dalam hal ibadah. Enggak beramal. Kok tidak dikafirkan? Nah, yang ngomong kayak begini terpapar virus Jahmiyah. Ya. Terpapar virus Jahmiyah. Paham enggak, Adam? Sehingga dia mengatakan semua agama rahmat. Ya, semua agama rahmat, gak boleh saling kafirkan agama lain. Zindik ini, si murtad ini punya kedudukan di negeri kita, menduduki pos penting dalam kebernegaraan. Ya, walau dia bukan pemimpin semacam presiden, tapi zindik ini, ya, wazir lah, ya. Dia wazir. Na'udzubillah. Ya. Di Jahmiyah. Wal Karamiyah berikutnya, murji'ahnya Karamiyah. Arraful imana bi annahu al-iqraru wat tasdiqu bil lisan dunal qalbi. Sekarang Karamiyah. Mereka mendefinisikan iman bahwasanya iman itu cukup dengan pengakuan, wat tasdiqu, dan membenarkan dengan lisan tanpa kalbu. Nah, lo. Berarti kaum munafik menurut Karamiyah apa? Beriman. Cukup lisannya aja menghukumi secara zahir katanya. Ah, iya. Cukup dari lisan. Ya. Tanpa ada pembenaran enggak masalah. Nauzubillah, ini nauzubillah, ini lebih kufur lagi. Fa hakamu ala man nataqa bil lisani bil iman isman la hukman. Ya, maka mereka menganggap, menilai, menghukumi kaum karamiah ini. Ya, semua orang yang mengucapkan dengan lisannya, ya, isman secara penamaan saja. La hukman, bukan secara hukman hakiki. Falazimu qawlihim najatul munafiqi wa in lam yuridu dhalik. Maka konsekuensi dari ucapan mereka ini, dari pendapat mereka ini, maka kaum munafik itu selamat dari adab, dari kekufuran, walaupun kaum munafik tidak memaksudkan demikian. Kalau kaum munafik memang mengingkari agama Islam, dia cuma pura-pura saja, menampakkan saja. Li'anna najata indahum lazimun fiha tasdiqul qalbi wa imanuhum. Karena menurut karamiyah, ya, keselamatan bagi mereka, artinya selamat dari kekufuran, selamat dari neraka, adalah konsekuensi dari pembenaran qalbu dan keimanannya. Ya, fa khilafuhum fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Ya, barakallahu fikum. Maka khilafuhum, ya, penyelisihan mereka, fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Ya, dalam perkara yang seorang itu masuk, yang ini nama iman masuk ke dalamnya. La fi ma la tasihu an-najat. Bukan hanya karena keselamatan itu tidaklah sah illa bihi. Ya. Ini sudah masuk kayak filsafat ini, ya. Makanya mereka ini disebut Murji'ah Ahlul Kalam. Ya, Murji'ah Ahlul Kalam itu ya Asy'ariyah, Karamiyah, itu bacanya belum bahasa filsafat kayak begini. Jadi ribet dicerna. Ya, jadi ribet dicerna. Kalau bahasa Ahlussunnah ya mudah, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, sudah selesai. Ya. Jadi persisihan dengan mereka dalam perkara yang menjadikan seorang disebut beriman. Ya. Apa status orang ini? Bukan pada persoalan yang menjadi ukuran keselamatan. La tasu annajatu illa bihi. Dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan hal ini, ya. Di Majmu' Fatawa. Ya, dan juga di Risalah At-Tadmuriyah. Wa ammal asy'ari faqad nukila 'anil asy'ari salasatu aqwalin. Adapun dari asy'ari, murji'ahnya asy'ariyah, maka telah dikutip dari, ya, imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari tiga pendapat. Ya. Ahaduhuma, salah satunya muwafiqun li salaf, yang mencocoki salaf. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini ada di Maqalat Al-Islamiyyin. Nah, ya. Wal akhar, nah ini pendapat yang kedua dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lihat, satu orang punya tiga pendapat. Satu orang punya tiga pendapat. Pendapat yang kedua, muwafiqun li qawli Jahmin. Yaitu pendapat yang mencocoki Jahm, Jahm bin Shafwan. Berarti apa? Iman itu apa? Iman itu al-ma'rifah, ma'rifah saja. Waqad nassa. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menegaskan hal ini. Ala annahu, bahwasanya beliau Abu Hasan Al-Asy'ari nasara qawla Jahmin. Ya, beliau membela pendapatnya Jahm bin Shafwan. Wahwa anal iman al ma'rifatu faqat, yaitu pendapat Jahm bin Shafwan, iman itu adalah ma'rifah saja. Nah, dibela pendapat ini oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa anal Asy'ariyah dzakara fi ba'd kutubih qaula Abil Husain As-Shalihi. Ya, dan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari telah menyebutkan di berbagai tulisan beliau, kitab-kitab beliau, pendapatnya Abil Husain As-Shalihi. Abu Hasan As-Shalihi ini adalah pendapat Jahmi. Wa qala, dan beliau berkata, wal ladzi akhtaruhu fil asma'i, ya, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, dan yang saya pilih, nah, lihatnya, ya, dan yang saya pilih fil asma itu maksudnya dalam vonis iman seorang itu beriman atau tidak. Dikasih label dia beriman atau tidak, fil asma, nama-nama iman, itu maksudnya. Pendapat yang saya pilih, ya, terkait pelabelan, terkait penghukuman orang ini mukmin atau tidak, adalah pendapatnya Solihi. Wa qawlu salihi huwa ainul qaulil Jahmiyah. Padahal pendapatnya as-salihi ini adalah itulah hakikatnya pendapatnya Jahmiyah. Al-qa'ilina yang mereka berpendapat anal iman wal ma'rifatu, iman itu hanyalah ma'rifat. Wa anal kufra wal jahlu, dan bahwasanya kekufuran itu adalah al-jahlu, kejahilan. Jadi kalau enggak kenal Allah maka dia kafir. Kalau kenal Allah beriman. Enggak kenal Allah kafir. Al-jahlu di sini maksudnya enggak kenal Allah. Al-ma'rifah kenal Allah. Paham sini? Wa alaihi ashabuhu. Inilah pendapat yang dianut juga oleh para murid-muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Semisal Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, semisal Abu Ma'ali Al-Juwayni, ini bukan murid langsung berarti. Kalau Al-Juwayni dan yang semisalnya semisal Ar-Razi. Wal qaulu salis. Pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga dari pendapat siapa ini? Hah? Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Yaitu pendapat yang dikutip dari Syahristani. Apalagi itu semua baca. Hah? Hmm? Ihsan, Ihsan, baca Ihsan. Juhur jam berapa juhur? 12 lewat berapa? Hah? 12 lewat 2. Nah, berarti bisiknya sudah selesai. Nanti kita lanjut sore aja insyaallah. Tayyib barakallahu fikum. Dari mana tadi sampai desa? Hah? Wa qawlu salis. Naqalahu an Syihristani. Ini dobitnya Syihristani atau Syahrustani ya. Nanti dicek lagi dobitnya. Ya, saya jarang baca buku beliau memang. Karena beliau Asy'ari. Ya. Wa tasdiqu bil qalbi. Kata ini yang dikutip pendapatnya Abu Hasan Asy'ari yaitu cukup membenarkan dengan qalbu. Wa amma qaulul lisan wa amalul qalbi wal jawarihi fa hiya furu'uhu. Nah, cukup membenarkan dengan qalbu, adapun mengucapkan dengan lisan, mengamalkan lisan, amalan anggota badan itu cuma furu', cabang. Wa man saddaqa bi qalbihi sahha imanuhu. Siapa yang sudah membenarkan dengan qalbunya, imannya benar. Walau lam yantaq bi lisani, walaupun enggak mengucapkan kalimat iman dengan lisannya. Walau li adami ajzin, walaupun bukan karena ketidakmampuan mengucapkan. Faturja najatuhu fil akhirah. Jadi masih tetap diharapkan keselamatan di akhirat. Naudzubillah. Ya. Fa haqiqatu qaulil asy'irati inda tadqiq. Maka hakikat pendapatnya Asy'ariyah inda tadqiq ini kalau diteliti lebih dalam lagi, setelah diteliti lebih dalam, ya kata penulis, annahu huwa qaulul Jahmiyah. Bahwasanya pendapat mereka yaitulah pendapatnya Jahmiyah. Yaitu ma'rifah saja. Fahum wafaquhum fi umurin. Mereka selaras dengan Jahmiyah dalam berbagai hal, wafaruquhum fi umurin ghairi mu'assiratin. Namun mereka berbeda dengan Jahmiyah di berbagai hal yang lain, namun tidak berpengaruh. Artinya perbedaan mereka dengan Jahmiyah itu bukan perbedaan yang fundamental. Ya. Nah, keselarasan mereka dengan Jahmiyah justru keselarasan yang fundamental, yang sangat krusial, penting. Nah, al-awwal, yang pertama. Faraquhum, mereka Asy'ariyah berbeda dengan Jahmiyah fi dhahirin, fi dhahiri ta'rifil iman. Ya, ini yang pertama. Ya, yang pertama mereka berbeda dengan Jahmiyah ya pada pendefinisian iman secara zahir. Faqalu huwa at-tasdiq. Mereka Asy'ariyah menyatakan iman itu adalah pembenaran. Wal Jahmiyah huwa al-ma'rifah. Jahmiyah cukup ma'rifah. Artinya kalau tasdiq pembenaran itu lahiriah. Kalau ma'rifah cukup batiniah. Paham enggak sini? Jadi kalau Asy'ariyah mesti ditampakkan. Kalau Jahmiyah pura-pura kafir enggak apa-apa. Yang penting hatinya. Yang penting hati. Paham enggak sini? Kalau Asy'ariyah oh enggak, dia mesti membenarkan. Setuju atau tidak? Paham sini? Ini yang pertama. Masyaallah. Ya. Wal Jahmiyah tu qaluhu wal ma'rifah. Jahmiyah mengatakan iman itu cukup mengenal aja. Ya. Wa wafaquhum fi haqiqatihi. Namun Asy'ariyah selaras dengan Jahmiyah dalam hakikat iman. Itu apa? Wa hiya anna dukhulal ma'rifati fil qalbi walau lam yantaq wa ya'mal yurja biha an-najatu fil akhirati. Ya. Tayyib. Nah, ini selarasnya dengan Jahmiyah apa? Yaitu adanya keberadaannya ma'rifah di qalbu. Walaupun tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, tetap diharapkan keselamatan di akhirat. Tetap diharapkan keselamatan di akhirat. Namun kalau di dunia, Asy'ariyah menghukumi kalau dia enggak membenarkan, dia kafir. Dia kafir. Tapi mudah-mudahan dia selamat di akhirat, karena ada kemungkinan dia pura-pura di dunia. Dia berdusta. Kalau Jahmiyah kan, oh enggak, mau pura-pura kayak mau enggak kayak, pokoknya dia selamat. Wa inda nadhari, maka kalau diteliti lebih lanjut, la yujadu farqun, enggak didapati perbedaan baina qawlaihim, antara dua pendapat mereka berdua. Fi ta'rifil iman, ya, dalam masalah definisi iman, fahum Jahmiyah, maka mereka juga Jahmiyah. As-sani wa faquhum ala annahu yasihu al-iman dunan nutqil lisan. Yang kedua, Asy'ariyah menyepakati Jahmiyah bahwasanya iman itu sah walaupun tanpa diucapkan dengan lisan. Fa asbatu sihhatal imani fil akhirah, maka mereka kaum Asy'ariyah menetapkan kesahihan iman, keabsahan iman di akhirat ma'a wujudil ma'rifati. Ya. Selagi masih ada ma'rifat, masa mauhu tasdiqan. Yang mereka namakan itu tasdiq. Walau di ma'anutku, walaupun enggak ada namanya pengucapan. Fa khuhum fi i'tibaril iqrar bil lisan. Nah, mereka baru berbeda dengan Jahmiyah dalam i'tibar iqrar bil lisan. Ya. Baru mereka berbeda dengan Jahmiyah. Ya. Yaitu apa dianggapnya pengucap pengakuan dengan lisan. Ini syartun li ijra'il ahkamil Islam. Ya, yaitu ini adalah syarat untuk memberlakukan hukum-hukum Islam ala zahir, berdasarkan zahirnya. Ya, berdasarkan lahiriah. Ala qauli jama'atin minal Asy'ariyah. Ini berdasarkan pendapat kaum Asy'ariyah. Ya. Artinya perbedaan yang mereka dengan Jahmiyah, ya. Kalau orang tersebut mengucapkan dengan lisan, maka berlaku hukum-hukum Islam kepadanya. Ya. Kalau tidak mengucapkan, berarti tidak berlaku hukum Islam. Namun diharapkan selamat. Kalau Jahmiyah mau mengucapkan, mau enggak, berlaku hukum Islam. Paham enggak sini? Yang penting dia ma'rifat. Paham enggak sini? Barakallahu fikum. Ya. Ya. As-Salis sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Belum. Nah, sampai As-Salis dulu deh. Dan muadzan Zuhur. Halaman 38. Baik, subhanallah, bihamdik, syukurlah, izinkan tak, astagfirullahaladzim.